بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya kita kembali berkumpul. Kita juga bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Yang di pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan tentang syarat sahnya khutbah Jumat. Jadi rukun khutbahnya baca alhamdulillah, yang kedua salawat kepada Nabi Muhammad, yang ketiga wasiat takwa. Tiga rukun ini wajib ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian rukun yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran. Baik itu di ruh khutbah, boleh di khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Yang kelima yaitu membaca doa untuk orang mukmin di khutbah yang kedua. Nah, syarat sahnya khutbah, yang pertama tidak boleh khutbah dikerjakan di luar waktu zuhur. Kemudian harus khutbah dulu sebelum baru sholat. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Keempat duduk di antara dua khutbah sebagai pemisah. Yang kelima at-taharah, suci daripada hadas najis di badan, tempat dan pakaian. Yang keenam yaitu rafu saut, suaranya diangkat, ditinggikan sekiranya 40 orang ahlul kamal itu bisa mendengar. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin li rabbil alamin wa hay'atuha arba'un al-ghuslu wa tanzifu al-jasadi wa lubsu thiyabil abyas wa lubsu thiyabil baydhi wa akhdhu adh-dhufri wa tibi وَأَخْذُ الظُّفْرِ وَالطِّيبُ وَالطِّيبُ وَهَيْئَتُهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ. Kalau semalam puncak hujan, oh pasca, kirain puncak, salah baca. Di sini juga hujan nih, cuman enggak berasa. Ya soalnya tidur. Malam hujan di sini juga. Wahai'atuha, dan sunnah. Hai'at itu sunnah. Hai'at itu kan aslinya sebenarnya keadaan. Jadi keadaan. Dinamakan hai'at karena mestinya keadaan sholat Jumat itu begitu. Maksudnya mestinya keadaan sholat itu ya begitu. Jadi hai'at itu sesuatu yang disunnahkan tapi bukan kewajiban. Tapi kesunnahannya itu sesuatu yang apa namanya tidak mempengaruhi keabsahan ibadah. Disebut hai'at karena mestinya hai'at keadaan yang sempurna itu ya begini. Wahai'atuha, dan keadaan atau sunnah-sunnahnya sholat Jumat, arba'un itu ada empat. Yang pertama al-ghuslu, yang pertama yaitu mandi, wa tanziful jasadi, kedua membersihkan badan, wa lubsul thiyabil bidhi, yang ke, oh bukan, al-ghuslu wa tanziful jasadi ini satu sunnah. Wa lubsul thiyabil bidhi, kemudian memakai pakaian putih. Nah, jadi sunnahnya kalau hari Jumat pakaiannya putih untuk sholatnya ya, gitu. Untuk sholatnya. Berarti kalau Satpol PP tiap hari pakai baju coklat, gak dapat sunnahnya, tuh gak ada sunnah-sunnah. seragamnya silahkan coklat, cuman pas mau sholat Jumat diganti. Kan boleh, sholat Jumat kan di luar jam tugas, ganti baju putih. Wa akhdhudz dzufuri, kemudian potong kuku, watibu, dan memakai minyak wangi. Waalaikumsalam Pak Januar. As-sunnatu liman aradal jum'ata, sunnah bagi orang yang ingin melaksanakan sholat Jum'at, ayyak tasira laha, yaitu mandi laha, mandinya buat sholat Jum'at gitu. Jadi mandinya bukan mandi pagi, bukan buat berangkat kerja, bukan buat ke kantor, bukan buat ke dagangan, bukan buat ke toko, tapi mandinya tuh laha. Maka itu ketika guyuran diniatin, kan gitu. Nah, itu apa namanya, saya niat mandi lil Jum'ati, untuk sholat Jum'at. Walaupun mungkin jeda waktunya terlalu jauh. Karena kesunahan mandi Jum'at itu kata ulama sudah ada sejak terbit matahari. Waya subuh ini nih. Ini subuh nih. Hari Jum'at katakanlah. Itu sunnah Jum'at, sunnah mandi Jum'atnya udah dapat sekarang. Pesawat tuh. Kencang banget suaranya. Jadi kesunahan mandi Jumat itu sudah bisa didapatkan setelah terbit matahari. Setelah terbit fajar di hari Jumat. Jadi waktu subuh kayak gini sekarang nih, orang mandi niatinya Jumatan dapat tuh kesunahan Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan yukrahu tarku, meninggalkannya dimakruhkan. Fi asahil wajhaini, di antara dua pendapat yang paling sahih. Artinya kalau hukum mandi Jumatnya semua sepakat, ulama Syafi'i semua sepakat mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Nah, kalau ninggalin mandi Jumat, apakah hukumnya makruh atau khilaful aula? Nah, gitu. Ini teman-teman kudu bedain. Jadi sunnah itu lawannya tidak mesti makruh. Jadi sunnah dan makruh itu adalah kedua hukum yang punya kaidah berbeda. Jadi enggak otomatis kalau makruh berarti sunnah lawannya. Kalau sunnah berarti lawannya makruh. Enggak. Jadi sunnah itu kaidahnya adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat atau diperintah oleh syariat tanpa perintah yang kuat. Dengan kaidah yang tidak kuat. Dalam arti, ya perintahnya itu tidak sekuat perintah kewajiban. Bisa saja dia perintah, tapi perintah itu kemudian disela oleh hadis yang lain sehingga level perintahnya itu turun. Atau bisa jadi perintahnya bertentangan dengan perintah wajib yang ada. Gitu. Itu namanya sunnah. Sunnah bukan lawan bid'ah, bukan. Itu anak sekarang tuh yang bilang begitu. Sunnah dalam arti hukum taklif itu tidak berarti makruh lawannya. Nah, kalau sunnah kan tadi sesuatu yang diperintah. Sedangkan makruh itu sesuatu yang dilarang. Beda. Jadi makruh itu sesuatu yang dilarang oleh syariat, cuman larangannya levelnya level kemakruhan. Entah karena ada perintah atau ada pekerjaan Nabi yang menyela itu, atau ada riwayat lain yang menurunkan level larangan itu menjadi kemakruhan. Nah, katakanlah sholat sunnah ini sholat tahajud, gitu ya. Sholat tahajud itu hukumnya sunnah. Maka orang yang meninggalkan tidak dikatakan mengerjakan makruh. Orang yang tidur sepanjang malam dari mulai jam 10, dari mulai jam 9 sampai subuh dia baru bangun, itu tidak dikatakan mengerjakan makruh. Makruh itu dia nggak sholat tahajud. Enggak, karena dia meninggalkan sunnah. Nah, meninggalkan sunnah dalam hukum taklif itu disebut dengan istilah khilaful aula. Khilaf al-aula. Itu khilaful aula. Meninggalkan yang utama. Utamanya sih sholat tahajud. Utamanya sih sholat duha. Utamanya sih ngangkat tangan sampai kuping. Utamanya sih posisi tangan ketika ruku mengepal lutut. Utamanya. Tapi kalau dia tidak begitu, itu namanya khilaful aula. Meninggalkan yang utama, gitu. Meninggalkan yang utama. Nah, kalau makruh itu ada larangan. Syariat ngomong, Nabi Muhammad ngomong, Allah dalam Al-Quran melarang, begitu. Contoh, minum dalam keadaan berdiri, itu syariat ngomong, itu Nabi Muhammad ngomong, jangan minum berdiri. Nah, maka kata ulama, hukumnya haram kan, awalnya haram. Tapi kemudian ada riwayat Nabi Muhammad minum dalam keadaan berdiri, apa namanya, ketika haji wada, maka level haramnya turun jadi bid'ah, jadi bid'ah. Level haramnya turun jadi makruh. Kenapa makruh? Karena ada larangan, gitu. Jadi makruhnya itu bukan gara-gara lawan sunnah, tapi makruhnya itu karena ada larangan. Nabi Muhammad melarang kita minum dalam keadaan berdiri. Nabi Muhammad melarang kita kalau orang yang sudah bangun tapi nggak tahajud itu makruh. Kalau yang tidur belas beda lagi ceritanya. Itu namanya, jadi makruh itu ada larangan, begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afif, duren 3, pancuran hujan. Di sini hujannya udah beres, tinggal beceknya doang. Jadi namanya makruh. Waalaikumsalam Pak Iwan. Jadi ini apa namanya, makruh bukan lawan sunnah, sunnah bukan lawan makruh. Jadi makruh itu ada larangannya. Tapi kalau tidak dianjurkan doang, nggak ada larangan, berarti ninggalinnya itu khilaful aula. Ya nggak apa-apa ninggalinnya, cuman sayang aja ada yang utama tapi nggak dikerjain. Tapi kalau ada larangan, berarti itu makruh. Ente ngerjain yang dilarang itu, gitu. Nah, dalam hal ini semua sepakat mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Kalau enggak mandi Jumat, nah itu jadi perdebatan. Fi asahil wajhaini yukur. Di antara dua pendapat yang paling sahih, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, ninggalin mandi Jumat itu makruh. Tiap minggu kita ngumpulin makruh, bahaya juga. Itu hukumnya makruh. Jadi di antara dua pendapatnya ada yang menyebut khilaful aula. Khilaful aula itu ya, ya enggak utama aja, utamanya kan mandi. Bal yukruhu tarkuh. Tapi kayaknya khilaful aula ya. Artinya sepanjang saya tahu tidak pernah ada larangan dari Nabi Muhammad. Artinya tidak pernah Nabi Muhammad menegur orang yang enggak sholat Jumat. Enggak mandi Jumat. Perintahnya ada, tapi tidak ada larangan untuk ninggalin begitu. Makanya kayaknya sih yang ini khilaful aula. Khilaful aula. Bal yukrah, akan bahkan dimakruhkan tarkuhu, meninggalkan mandi Jumat, fi asahil wajhaini, di antara dua pendapat fi asahil wajhaini, di antara dua pendapat yang paling sahih. Ahlan Sadzul Kifli. Fi sahihaini, dalam kitab sahih Al-Bukhari Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ata ahadukumul jum'ah, kalau kalian datang salat Jumat, falyaktasil, maka mandilah. Ini redaksi kewajiban nih. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab sahihaini, dalam kitab sahih Muslim, Bukhari dan Muslim, aidan haqqun ala haqqu, hak tu redaksi kewajiban. Saya sudah bikin video ya waktu beberapa bulan lalu soal hukum mandi Jumat, apakah dia wajib atau sunnah gitu. Kalau lihat redaksi hadisnya sih wajib semua nih. Idza ata ahadukumul jum'ah falyaktasil, kalau datang salat Jumat mandi kan. Hadis yang lain, haqqun ala kulli muslimin haqq. Ini kewajiban atas seluruh orang muslim, ayyaktasila, untuk dia mandi, fi kulli sab'ati ayyam yauman. Di setiap 7 hari ada satu hari di mana dia wajib mandi. Zadan Nawawi, Imam Nawawi, Zadan Nasa'i, Imam An-Nasa'i dalam sunannya menambahkan, wa huwa yaumul jum'ah, itu yang dimaksud itu adalah hari Jumat gitu. Wa isnaduha sahih, dan sanadnya itu sahih. Dan sanadnya Imam An-Nasa'i maksudnya itu sahih gitu. Artinya ada redaksi kewajiban. Maka itu ya kita tuh kadang sering, bukan kadang, ini kekeliruan yang sudah terjadi bahwa ada anjuran menggauli pasangan di malam Jumat, padahal tidak ada anjuran itu. Anjuran menggauli pasangan itu tiap hari. Tiap hari. Artinya tidak ada hari tertentu di mana menggauli pasangan itu sangat dianjurkan. Karena sejatinya apa namanya, kecenderungan kita terhadap syahwat, terhadap pasangan lawan jenis itu adalah sesuatu yang mubah. Karena ini sesuatu yang mubah, maka boleh dikerjakan kapan saja selama koridornya benar. Jadi tidak ada kekhususan malam Jumat untuk menggauli pasangan. Kekhususan malam Jumat menggauli pasangan itu mungkin, nanti saya kasih link videonya tuh ya, saya udah buka kitab udah lupa tuh berapa bulan yang lalu, mungkin itu kesunahan, maksudnya anjuran itu mungkin agar kita mandi di hari Jumatnya gitu. Karena kan model kita dengan model orang sono kan beda. Dalam arti kita ini kan sengaja berdiri aja udah gerah. Jadi orang kita tuh mandi 3 kali sehari. Jadi bukan 7 hari sehari, tapi 3 kali sehari kita mandi. Bahkan 4-5 kali. Apalagi dulu waktu zaman belum ada corona ya. Sabtu minggu tuh kita bisa mandi 5-6 kali tergantung kondangannya kemana kan. Kondangannya 5 tempat kita mandi. Bajunya juga beda lagi. Soalnya ntar ketemu di tempat yang sono ada teman yang sama tadi ketemu, kalau bajunya sama kan jadi gak enak. Ada yang segitunya begitu. Kan ya. Jadi itu kebiasaan kita tuh mandi tiap hari. Tapi beberapa negara ya, karena tentu kondisi cuacanya beda, itu mandi itu ya sehari enggak mandi itu ya enggak apa-apa. Sehari enggak mandi itu enggak apa-apa. Mungkin 2 hari enggak mandi juga enggak apa-apa kan begitu. Enggak kayak kita di sini gitu. Nah, kebiasaan tidak mandi berhari-hari itu kemudian ada perintah dari Nabi Muhammad untuk dari 7 hari mandi dong sehari. Apa itu hari Jumat? Kenapa hari Jumat? Karena mau ketemu, mau kumpul sama siapa? Sama teman-teman saudara Muslim, kan ya? Teman-teman saudara Muslim mau Jumatan. Nah, maka biar mandi nggak mandi doang, begitu. Malamnya sekalian aja nyampur sama pasangan, gitu. Sekalian nyampurnya dapat pahala, dapat kewajiban mandi sekaligus diniatin mandi Jumat, kan begitu? Daripada mandi doang kan sayang lah. Gue ngapain mandi semalam, gue ngapa-ngapain kan sayang gitu. Sayang air, mending sekalian malam Jumatnya mandi, biar hari Jumatnya biar dapat kewajiban mandi yang diniatkan sekaligus diniatkan sunnah mandi gitu. Artinya saya nggak dapat riwayat tentang ayo gauli pasangan malam Jumat tuh nggak ada itu. Tahu siapa yang mulain tuh gitu ya. Bagusnya kan gaulnya pasangan kan kagak ada kapan-kapan ya kan. Pagi boleh, siang boleh, malam boleh. Yang penting jangan pas bini lagi jemur jangan ditarik gitu. Tungguin dulu jemuran beres baru deh. Ada laki-laki yang saking ngebetnya jam bini masih baru jemur 2-3 pakaian langsung ditarik. Akhirnya pakaiannya dikencingin kucing, diberakin ayam. Habis belum dijemur semuanya gitu. Wah. Wa huwa yaumul jum'ati wa isnaduha sahih. Wa li ghuslil jum'ati tatimmatun. Dan tentang mandi Jumat itu tatimmatun muhimmah. Penjelasan yang sempurna lebih panjang dan muhimmah. Ada penjelasan panjang yang penting. Marrat fi faslil aghsalil masnunah. Yang sudah kita lewati dalam pembahasan mandi-mandi sunnah Jumat. Mandi-mandi sunnah. Bab taharah, setelah taharah itu kan kita bahas al-aghsal, mandi-mandi yang sunnah, dan di dalamnya ada mandi sunnah Jumat. Sudah banyak penjelasan tentang mandi sunnah Jumat. Mandi sunnah Jumat hukumnya sunnah. Sunnah sebagaimana biasa. Muakkadah mungkin jadi lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi kalau sekiranya dia adalah orang yang akan bertemu dengan banyak orang. Artinya sholat Jumatnya bukan sendirian di pojokan. Ini kan salah satu hikmah kenapa sunnah mandi Jumat, untuk menghindari badan dari aroma yang buruk begitu. Maka ketika dia punya badan yang sedang sangat tidak sedap, mungkin karena bekerja seharian gitu ya, dan pekerjaannya sangat berat, yang keringat keluar tuh sangat banyak, maka mandi menjadi sangat dianjurkan. Tapi kalau orang yang biasa-biasa aja gitu ya, karena hikmah dan salah satu maksud mandi itu wangi-wangian, maka mungkin karena dia nggak kerja, cuma duduk di rumah atau duduk di kantor, bau aroma badannya pun tidak terlalu menyengat. Jadi cukup disemprotkan minyak wangi pun cukup gitu. Mandinya udah tadi di pagi hari. Jadi itu mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Wal ghuslu wa in sadaqa bi sabkil ma'i ala jami'il jasadi illa annal maqsuda minhu tanziful jasadi minal awsakh allati yahsulu bisababiha raihatan karihatan wal guslu dan mandi Jumat itu wa in sadaq bikas bisab kilma'i. Betul memang yang namanya mandi itu bisab kilma. Bisab kilma itu guyurin air. Ala jami'il jasadi, ke seluruh jasad gitu. Ke seluruh badan. Illa, akan tetapi annal maqsuda, yang dimaksud minhu daripada mandi Jumat. Ini hujan fit di belakang nih, hujan baru hujan gede. Kedengeran enggak suaranya? Mudah-mudahan enggak ini ya, enggak ganggu. Tapi aneh risih nih suaranya ini bang. Tetap jernih alhamdulillah. Cuman sayanya risih. Sayanya risih dengar jernih. Wa in sadaqa bisabkil ma'i, betul yang namanya mandi itu bisabkil ma' dengan mengguyurkan air ala jami'il jasadi, ke seluruh badan. Illa annal maqsud, hanya saja yang dimaksud daripada mandi Jumat itu tanziful jasadi, membersihkan jasad. Membersihkan badan. Minal awsakh, daripada kotoran allati yahsulu bisababiha, yang mana kotoran tersebut menghasilkan karena sebab kotoran tersebut raihatan karihatan, itu aroma yang buruk. Jadi beda tujuan, apa namanya, tujuan mandi janabah kan raful hadatsil akbar, mengangkat hadas besar. Maka itu yang penting guyur semua badan. Tapi kalau mandi Jumat itu tujuannya, maksudnya adalah membersihkan kotoran, yang kotoran itu membuat aroma badan kita jadi bau gitu. Artinya tadi itu ya, kalau kita dalam keadaan yang baunya bau banget begitu, maka sunnahnya itu sunnah muakkadah gitu. Falihadza dzakara syaikhu, maka itulah Imam Syekh Abi Syuja mengatakan tanziful jasad. Jadi sunnahnya itu bukan cuma mandi, tapi membersihkan badan. Mandi yang gunanya untuk membersihkan badan. Wa minas sunnati aidon, dan daripada sunnahnya Jumat aidon juga ayyatazayyan, yaitu berhias. Berhias itu maksudnya ya dia pakai celak mata. Kan anjurannya gitu, pakai celak mata gitu. Dulu ya, banyak ya orang pakai celak mata waktu Jumatan itu. Saya termasuk orang anak-anak yang dulu di keluarganya tuh kalau mau Jumatan pakai celak mata. Kita punya kakak begitu tuh pakai celak mata kalau Jumatan di rumah gitu. Itu celak mata umi kita. Celak mata orang tua diambil kemudian dipakai gitu. Lihatnya sih dulu aneh ya. Karena laki-laki begitu kok pakai celak mata. Ya tapi begitu, ya tazayyan, pakai berhias matanya, pecinya yang bagus, bajunya juga kancingin yang benar, celana aja jangan kedodoran. Kalau pakai kain-kainnya yang benar, jangan aut-autan. Kalau dia berjenggot, jenggotnya dirapihin, kan gitu. Kalau dia mungkin berkumis, kumisnya dicukur. Kalau emang enggak bisa dicukur, setidaknya jangan ganggu pandangan orang seperti itu. Kemudian apalagi? Ya berhiaslah. Orang kan kalau yang namanya berhias tuh enak dilihat gitu. Jadi kalau tidak berhias ya enggak enak. Ayyatazayyan, dia berhias, wayalbas min ahsani thiyabihi, kemudian dia pakai pakaian yang paling bagus dari yang dia punya. Wayatatayyab, dan dia berwangi-wangian ya, tatayyab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manikta sada yaumal jumu'ati, siapa yang mandi hari Jumat, wala bisa min ahsani thiyabihi, kemudian dia pakai dengan pakaian yang paling bagus di antara yang dia punya, wa massa min thibi baitihi, kemudian dia pakai minyak wangi dari rumahnya, in kana indah, kalau dia punya. Kalau enggak punya ya enggak apa-apa, kan udah mandi kan gitu. Karena udah mandi maka pakai minyak wangi itu menjadi opsional. Tapi kalau enggak mandi, minyak wangi itu jadi banget itu. Karena fungsinya kan itu untuk menghilangkan bau aroma. Tapi kan yang enakan mandi walaupun enggak minyak wangi, walaupun daripada minyak wangi tapi enggak mandi kan gitu. lebih baik mandi tapi enggak pakai minyak wangi daripada pakai minyak wangi doang tapi enggak mandi. Mendingan mandi. Siapa yang mandi hari Jumat kemudian pakai pakaian yang paling bagus dari yang dia punya, wa massa min thibaytihi, kemudian dia pakai minyak wangi dari rumahnya, in kana indah, kalau dia punya. Tsumma atal Jum'ata, kemudian dia datang untuk salat Jumat ke masjid, falam yatakhaffa a'naqan nas, dan dia tidak melangkahi anak, anak itu kan leher, tidak melangkahi leher orang-orang. Jadi mereka, jadi datang langsung duduk, datang sholat duduk, enggak yang ngelangkain orang-orang gitu. Kalau sekarang enggak bisa ya, karena jalanannya lega tuh, karena gara-gara corona. Falam yatakhatta anaqan nas, dan dia tidak melangkahi leher-leher orang. Tsumma shalla ma kutiba, kemudian dia sholat apa yang diwajibkan. Tsumma ansat, kemudian dia ansat. Ansat itu diam dan mendengarkan. Jadi ansat itu bukan mendengarkan, tapi diam dan mendengarkan. Diam tapi dengerin gitu. Bukannya diam tidur gitu. Jadi kalau diam tidur enggak. Jadi ansat itu sakat wastama, diam dan mendengarkan. Idza kharaja imamuhu, ketika imamnya keluar, hatta yafruq, ketika maksudnya imamnya menyampaikan khutbah, hatta yafruq min salatihi, sampai selesai salatnya, kanat kafaratan, apa yang dilakukan tadi kafarah, itu jadi penghapus dosa, bainaha wa bainal jum'a wa baina jum'atihi allati yariha wa baina jum'atihi allati qablaha. Mohon maaf, itu jadi penghapus dosa antara Jumat ke Jumat yang sebelumnya. Jadi Jumat sebelumnya dengan Jumat yang itu, antara itu penghapus dosa dengan apa? Mandi, pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, masuk masjid, jangan ngelangkahin orang. Kemudian yang selanjutnya apa? Tadi dengerin khutbah. Oh berarti imam kagak dapet nih. Khotib-khotib biasanya ngelongkah-longkahin orang. Kalau datang ya, kita kalau datang sholat Jumat biasanya jam 12 udah mau azan, kita baru datang. Akhirnya ngelangkahin orang. Syukur alhamdulillah kalau masjid yang punya kantor sekretariat kagak ada jemaahnya, artinya jemaahnya bukan di jalan untuk ke kantor sekretariat. Dari kantor sekretariat kita langsung masuk mimbar tuh enak. Tapi beberapa masjid kan nggak punya, akhirnya kita kudu ngelangkain orang. Para fi bisabkil apa yaskub? Di sini coba Afif, bisabkil ma'i sakab, sakab apa kasab? Yang bahasa Arab yang benar sih sakaba. Jadi bisak bilma. Bisak bilma. Bukan yes, bukan apa? Kas, bukan kas. Sabab, oh ini kaf, kafnya di ini. Sab bisak. Bisak bi ya, sakbi itu ini guyur. Kalau sakab itu sakab. Sabak itu ini. Sabak itu melester, tau gak melester? Tembok baru di bata doang. Nah, bata doang kan kasar, terus di plester. Pakai ini. Iya. Itu namanya sabak. Sabak itu melester. Melester tahu ya Pak Rafi ya. Kalau sakab itu guyur. Nah, gitu. Mirip-mirip sih kan. Orang kalau melester kan guyur juga. Cuman guyurnya pakai centong. Rawahu Ibnu Hibban fi sahih, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim dan juga Imam Al Hakim. Qala, kemudian Imam Al Hakim mengatakan huwa sahihun ala syarti Muslim, ini hadis sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Al Hakim itu punya kitab hadis namanya Al Mustadrak ala sahihain, Al Mustadrak ala sahihain. Jadi Al-Mustadrak itu adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Hakim sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi enggak ada di Al-Bukhari Muslim. Makanya namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu kan nyusul gitu. Nyusul kan bahasa kita artinya menyusul. Al-Mustadrak ala sahihaini, ini adalah hadis-hadis yang nyusul sahih Bukhari Muslim. Jadi maka syaratnya syarat Imam Al-Bukhari, syarat Imam Muslim, cuman kagak ada di Sahih Bukhari Muslim. Ada yang ngumpulin tuh Imam Hakim. Makanya nama kitab hadisnya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Yang nyusul Imam Bukhari dan Muslim. wal abyad minna thiyab afdal. Dan yang dinambahkan pakaian yang bagus itu adalah al abyad. Wal abyadu pakaian warna putih, minna thiyabi daripada pakaian itu, afdal itulah yang lebih utama. Jadi di antara baju-baju yang utama, baju yang paling bagus adalah putih. Nah, cari itu di antara baju putih itu yang paling bagus mana? Gitu. Kan ada di antara baju putih yang kita demen tapi kurang bagus, tapi ada yang bagus tapi kita kurang demen. Apakah yang paling bagus walaupun kita agak kurang demen? Yang penting apa namanya? Yang penting dapat kesunahannya. Wa kama yustahabbul ghuslu wath-thibu, sebagaimana disunnahkan mandi dan juga memakai wewangian, yustahabbu juga dianjurkan izalatul dhufri ai izalatul dhufri, dua-duanya sama, menghilangkan atau memotong kuku, wa sya'ril mustahab izalatuha, dan juga bulu yang dianjurkan untuk dicukur seperti bulu kumis, kemudian bulu ketiak, bulu kemaluan. Nah, itu juga dianjurkan untuk dihilangkan atau dicukur ketika hari Jumat. Wal hikmatu fil ghusli, hikmah kenapa ada kesunahan mandi, alla yajidal jalisu min jalisihi ma yakrah fayata'adza, agar al jalisu orang yang duduk, la yajid, dia tidak menemukan min jalisihi dari orang duduk sampingnya, ma yakrah, apa yang dia tidak suka, tidak enak. Kan gitu. Dan semua kita ya, hidung kita ini semua sama. Hidung kita itu maunya nyium yang wangi-wangi, sebagaimana mata kita maunya ngelihat yang enak-enak, yang segar-segar, yang bagus-bagus, sebagaimana kuping kita maunya dengar yang enak-enak, maunya dengar yang lantunan indah, maunya dengar irama yang mengayun, maunya dengar irama yang apa istilahnya, yang mendayu-dayu, yang nikmat didengar. Hidung kita juga sama. Hidung kita tuh pengennya nyium yang wangi-wangi. Ketika ada aroma bau, kita langsung gitu kan, jidat itu langsung mengkerut gitu. Itu normalnya manusia, karena kita punya kecenderungan kita terhadap syahwat, yaitu kecenderungan untuk melihat, mendengar, mencium yang enak-enak gitu. Maka itulah kemudian beberapa ulama, itu soal musik kan gitu juga, salah satu yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Ghazali tentang halalnya alunan musik itu karena itu, karena ya kita ini diciptakan oleh Allah dengan fitrah, dan fitrahnya kita itu adalah suka gitu. Suka sama yang indah-indah gitu. Kita demen sama perempuan yang cakep-cakep, kita demen kan gitu. Kuping kita demen dengar. Nah, itu fitrah. Maka kalau kita diharamkan dengar yang indah-indah, berarti kita mencegah fitrah. Wah, fitrah kita sebagai manusia emang kayak gitu. Nah, cuman karena ini sesuatu yang sesuai dengan fitrah, syariat kagak bakal haramin, cuman syariat ngatur. Boleh suka sama perempuan, tapi jangan zina, kan gitu, pakai pernikahan. Boleh denger yang indah-indah, cuman jangan sampai ninggalin sholat, jangan sampai ada kemaksiatan. Boleh lihat pemandangan bagus, cuman jangan sampai meninggalkan kewajiban. Jangan yang aurat orang lain, dan seterusnya, seperti itu. Kita nih pengen, maka ketika kita berkumpul dengan orang-orang, jangan sampai teman duduk samping kita itu mendapatkan sesuatu yang dia yakroh, dia benci, fayata'adza, kemudian dia jadi apa ya, ta'adza tuh risih, orang bau banget nih, emaknya siapa sih nih, bau banget. Qala al-ulama, para ulama mengatakan, wa yukhudu min hadza, kemudian diambil, atau diambil kesimpulannya dari hal ini, annal jalis, bahwasanya orang yang duduk, la yata'atta ma yata'adza minhu jalisuhu min kalamin sayyi'in wa ghairihi. Bahwasanya orang yang duduk itu, la yata'atta itu tidak terpengaruh ya. Ma yata'adza minhu jalisuhu, tidak terpengaruh, atau tidak menemukan hal yang sama sebagaimana yang dirasakan oleh teman sampingnya, min kalamin sayyi'in wa ghairihi, termasuk juga dari perkataan yang perkaraan yang buruk dan sejenisnya. Jadi maksudnya kenapa disunahkan mandi, biar aromanya wangi. Kalau aromanya wangi, teman duduk samping kita enak. Tapi kalau aromanya enggak wangi, teman duduk kita risih. Dan biasanya apa yang dirisihkan oleh teman kita, kita tuh gak ngerasain. Kan ya, kita nih punya badan, cuman yang bisa nyium badan kita bau ternyata orang lain. orang lain kan gitu. Padahal jarak hidung ke ketek kita lebih dekat. Jarak hidung dia ke ketek dia, ketek kita agak jauh, cuman dia bisa dengar, bisa cium tuh gitu. Itu maksudnya la ya'ta gitu. Dicukur, kalau kumis kan dihabiskan. La yata'ata pakai dal. Mayata'adda. Di sini mayata'adda. Yang bagus mayata'adda, yang nyambung. Kalau yata'adda, kagak nyambung. Coba yang lain, pajagat lombong. Kalau kumis fajanwar itu dianjurkan memang dihabiskan. Dihabiskan, dicukur, dipotong pendek, dihabiskan gitu ya. Itu sunahnya seperti itu gitu. Karena nanti ada khumsun minal fitrah, ada hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan lima fitrah. Lima fitrah itu salah satunya izalat. Izalat itu artinya menghilangkan. Menghilangkan itu berarti mencukur habis gitu. Cuman modal cukur habisnya beda-beda. Bulu kumis dicukur habisnya beda sama ketiak. Kalau ketiak kan bahasanya natf itu cabut. Natful ibti gitu. Makanya dulu di pesantren kita punya banyak teman begitu ya. Dia tuh kemana-mana bawa ini, bawa capitan bulu gitu. Ternyata buat nyapit ketek gitu. Kemana-mana dia bawa. Karena bentuk teks hadisnya kan itu. Dicatut. Mantek, oke, okay, ta'adzafif gitu. Ya ta'adza. Wa masyru'iyyatu tibi dan keanjuran memakai wangian hatta yajidil jadis, dan anjuran atau syariat memakai wangi-wangian itu ditujukan agar orang yang duduk di samping kita hatta yajidil jalisu min jalisihi, sampai dia menemukan dari orang teman duduknya mayantafi, apa yang dia bisa manfaatkan. Jadi bermanfaat saja, dia tidak risih. Minti berwa'i hati, daripada wanginya. Wa husnu thiyabi, dan juga bagus pakaiannya. Li ajlin nazar, untuk biar enak dilihat. Li ajlin nazar itu biar enak dilihat. Jadi kalau kita menuruti apa yang disunahkan untuk mahari Jumat, kita mandi, kita pakai wangi-wangian, kita pakai pakaian yang bersih, teman yang di samping kita itu kan dapat wanginya. Kemudian dia juga enak melihat kita, ganteng ya, rapi ya, kan gitu. Dan itu apa istilahnya mata kita tuh terbuai, mendapat nikmat kan gitu. Ya ta'adha gitu. Jadi jangan sampai kita mengotori pemandangan orang. Dan itu yang diajarkan oleh syariat dalam segala hal. Kita kan enggak boleh kencing di bawah pohon yang rindang, pohon yang banyak dijadikan tempat berteduh. Bukan gara-gara enggak boleh kencing di situ, tapi karena kencing kita pertama itu menimbulkan bau. Kalau itu menimbulkan bau sehingga orang-orang istirahat itu kan tersakiti. Iya, siapa sih yang kencing di sini itu? Itu kan salah satu sebab yang menyebabkan la'anat. Kata Nabi Muhammad, ittaqul la'anin. Ittaqul la'anin. Ittaqul la'anin itu apa? Jauhilah kondisi di mana orang sering la'anat orang lain. Salah satunya pekencing di bawah pohon itu. Kan sering dila'anat sama orang. Orang lagi mau ngaso, tau-tau bau ee. Bau kencing. Dia bilang apa? Sialan nih. Biar mampus nyoreng kencing di sini. Nah, itu kan la'anat kan gitu. Termasuk ngebut di jalan itu kan juga la'anin tuh. Kondisi di mana orang la'anat. Sialan loh gitu. Kaget gue tuh, orang brengsek banget. Itu kan orang la'anat tuh. Nabi Muhammad gak mau kita dalam keadaan seperti itu. Tiap hari kita didoain buruk sama orang. Gara-gara ngebut mulu, gara-gara kencing sembarangan, gara-gara nyebut ketek sembarangan. Kan itu dilaknat loh. Orang brengsek amat sih kan gitu. Itu sesuatu yang dilaknat. Gitu, oleh apa namanya, ya maksudnya idkhalus surur, biar orang punya mata ngelihat yang enak, orang punya hidung nyium yang enak, orang punya kuping dengar yang enak gitu. Maka kita harus berlaku seperti itu. Nah, jadi apa namanya, hubungan kita kepada hubungan vertikal kepada Allahnya jalan, kita sholat Jumat, kepada horizontalnya juga baik, dengan apa, orang lihatnya enak. Li ajlin nadhar fala yajidu ma yata'adza bihi basaruh, maka dia tidak melapati apa yang menyakiti, apa yang membuat risih basaruhu, matanya. Sallallahu wasallam ala man syara'a li hadza, ala man syara'a hadza, ala man syara'a lana hadzal khair, wallahu alam. Sallallahu, berselawatlah kepada Allah, kepada orang yang mensyariatkan kita ini semua, kan gitu. Ini salah satu bentuk apa namanya kebaikan diri kita, bahwa Nabi Muhammad menganjurkan kita memakai minyak wangi supaya apa? Supaya kita tetap jadi orang yang enggak dilanat orang. Gitu. Jauhilah keadaan-keadaan di mana kita bakal dilanat orang gitu. Wa yustahabbul insatu, dan juga disunnahkan al-insat tadi. Al-insatu sakata wastama. Jadi insatu artinya dua, diam dan mendengarkan. Sakata al-insatu fi halil khutbati wa yustahabbul insatu, dan disunnahkan. Disunnahkan ini bukan diwajibkan. Disunnahkan untuk diam dan mendengarkan fi halil khutbah, ketika khutbah disampaikan. Hal yahrumul kalamu waqtul khutbah waqtal khutbati, apakah diharamkan berbicara ketika khutbah? Fihi qaulan, ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, wa nasu alaihi syafi'i, dan ini yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i fil qadimi, dalam madhab qadim, dalam qaul qadim, annahu yahrum, bahwasanya diharamkan ngomong ketika imam sedang berkhutbah. Wa bihi qala Malik, inilah pendapat Imam Malik wa Abu Hanifah dan Imam Abi Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, fi arjahi riwayataini, di antara dua riwayat yang paling rajih tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan haram ngomong ketika khutbah disampaikan. Indahu, dari riwayatnya Imam Ahmad. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah menyebut dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Ini Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ayat 204. Wa idha kuri Al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengarkanlah lahu kepada khutbah tersebut, wa ansitu, dan diam. Ayat ini turun ketika khutbah dilaksanakan. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad sedang khutbah. Qala al-aktsarul mufassirin, kebanyakan para ulama tafsir mengatakan nazalat fil khutbah. Itu baru diomongin. Nazalat ini turun ketika khutbah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'anan lishtimaliha. Gitu. Bahwa yang namanya khutbah itu disebutkan sebagai Al-Qur'an. Fil khutbati Qur'anan, nazalat fi al-khutbati Qur'anan, turun ketika khutbah sebagai bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lishtimaliha, karena yang namanya khutbah memang mencakup di dalamnya al-Quran. Di dalamnya ada ayatul Quran, alladhi yutla fiha, yang memang dianjurkan, yang memang diperintahkan untuk dibaca. Jadi qaul qadim ternyata itu haram. Cuman qaul jadidnya enggak haram. Qaul jadid justru sunnah diem. Artinya kalau orang kagak diem, ngomong aja begitu, ya tentu dia mengabaikan kewajibannya sebagai makmum, yaitu mendengarkan khutbah. Tapi bukan sebuah keharaman. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sebab perkataan Allah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika, kalau engkau mengatakan kepada saudaramu, yaumal jum'ati, ketika hari Jumat, wal imamu yakhthub, dan imam sedang berdiri di mimbar berkhutbah, ansit, diamlah gitu. Faqat laghawta, bahkan omongan amar ma'ruf pun dikatakan sebagai laghaw, sebagai lagun. Lagun itu wal lagu al ismu, dan lagu yang disebut lagun itu adalah isim, dosa. Berarti ngomong walaupun itu baik begitu ya, itu dosa, haram. Ini dalil qaul qadim. Jadi qaul qadim Syafi'i lebih kuat rasanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini surat Al-Mu'min, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang mukmin itu adalah orang-orang yang 'anil lagwi mu'ridun, daripada dosa itu mu'rid. Dia enggak bakal ngerjain dosa itu orang mukmin. Berarti kalau kita ngomong, ya kita berdosa. Dan kita tidak mendapat status muslim yang baik kalau kayak gitu. wal jadid, akan tetapi pendapat yang baru, gitu. Pendapat baru qaul Imam Asy-Syafi'i annal kalam laisa biharam, bahwasanya berbicara ngomong ketika khutbah laisa biharam, bukanlah sebuah keharaman. Wal insatu sunnah, dan diam ketika khutbah disampaikan itu sunnah, hukumnya sunnah. Itu qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Lima rawahu syaikhan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, anna Utsman dakhal, bahwasanya ketika itu Sayyidina Utsman masuk Masjid Nabawi. Wa Umar yakhthub, dan Sayyidina Umar ketika itu sedang khutbah. Faqala Umar, ma balu rijalin yata'akhiruna 'anil nida. Gitu. Jadi Sayyidina Utsman masuk, Sayyidina Umar lagi di mimbar. Gitu. Di mimbar lihat Utsman baru masuk. Utsman, lima yata'akhiruna rijal. Lima gimana tadi? Ma balu rijalin yata'akhirun. Orang-orang kenapa pada telat sih? Jam segini belum pada datang, bahasa kitanya begitu. Anin nida. Jadi telat dari panggilan Jumat. Faqala Utsman ya Amirul Mukminin. Jadi maksudnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar juga nyindir Sayyidina Utsman karena Sayyidina Utsman juga telat begitu. Orang-orang pada kemana sih ini baru pada datang begitu maksudnya. Orang-orang pada kemana sih jam segini baru pada datang begitu. Mazidtu hina sami'tu nida anta wada'tu. Ya Amirul Mukminin, mazidtu hina sami'tu nida anta wada'tu. Ya Rasul, saya enggak ngapa-ngapain pas dengar azan, saya cuma langsung wudu doang gitu. Jadi maksudnya Sayyidina Utsman tuh mau bela, kata dia, saya sih habis dengar azan langsung wudu doang, enggak ngapa-ngapain lagi langsung sih gitu. Jadi maksudnya dia sih enggak telat-telat amat gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa yang namanya mandi Jumat tuh bukan kewajiban. Karena Sayyidina Utsman tuh kagak mandi kan, dia cuma wudu doang. Kalau seandainya mandi itu wajib, Sayyidina Umar juga bakal negur, wudu doang, lu gak mandi kan, gitu bahasa kitanya. Tapi Sayyidina Umar gak negor gitu. Waruya, dan juga diriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhal alaihi rajulun, masuk ketika beliau sedang khutbah, dakhal alaihi rajulun, masuk ke dalam Masjid Nabawi, wa huwa yakhthubu, dan dia sedang khutbah, yaumal jum'ati, di hari Jumat. Faqala, kemudian orang tersebut mengatakan, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasul? Fa auma an-nasu ilaihi bisukun. Auma'atu ngasih kode. Auma'atu ngasih kode. Auma'atu ngasih kode, isyarat. Fa auma an-nasu ilaihi bisukun. Orang-orang ngasih kode. Diam gitu, maksud kasih kode. Memang Nabi lagi khutbah lu ngomong, lu nanya gitu. Maksudnya gitu. Diam lu gitu. Orang-orang pada dia tuh. Diam lu. Memang Nabi lagi khutbah lu ngomong. Fa'auma an-nasu ilaihi bisukut. Orang-orang ngasih kode, diam. Kemudian falam yaf'al, tapi dia juga tetap enggak diam, dia tetap nanya. Innaka ma'aman wa'adal kalam. Kemudian dia tanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ba'da tsaniyah. Kemudian Nabi Muhammad jawab dia setelah ngomong yang kedua kali, wa haq ma'adatalah. Wa haq tu bahasa kitanya tuh kagak enak ngomongnya. Waihak tuh pokoknya ungkapan bahasa Arab untuk menunjukkan apa ya, kekesalan tapi yang akrab begitu, kesel tapi yang akrab. Waihak ma'adatalah, emang apa yang ente siapin buat hari kiamat? Kiamat mau datang, ente mau siapin apa? Nanya kiamat datang, emang buat udah siap apa? Qala, beliau mengatakan, hubbullahi wa rasulih, saya cinta Allah, saya cinta Rasul, itu yang saya siapin. Sholat saya enggak punya, sedekah saya miskin, zakat kagak, haji belum berangkat, cuman saya cinta Allah, cinta Rasul. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala innaka ma'aman ahbab. Innaka ma'aman ahbab. Nanti kamu di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang yang kau cinta. Ini hadisnya masyhur ya. Hadis yang lain juga, al-mar'u ma'aman ahbab. Rawahu al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wajhud dilalati, dalil daripada hadis ini, maksudnya argumen terhadap hadis ini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yumkir alaihim, Nabi Muhammad tidak mengingkari mereka ngomong, Nabi Muhammad justru membiarkan mereka ngomong padahal imam sudah khutbah. Kalau katanya haram ngomong ketika khutbah, Nabi Muhammad mestinya mengingkari. Tapi Nabi Muhammad tidak mengingkari. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab tidak mengingkari omongan Sayyidina Utsman. Nabi Muhammad pun tidak mengingkari omongan Sayyidina sahabat Nabi yang nanya kapan kiamat datang. Walau kana haraman, kalau saja seandainya haram, la'an karuhu, pasti Nabi Muhammad mengingkari hal tersebut. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang esok hari, hari Kamis. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan agar bisa mengikuti atau bisa menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mohon untuk dikoreksi bagi para asatid, kiai, tokoh masyarakat, para ajengan, para guru-guru kami yang menemukan kekeliruan dalam bacaan kami, penerjemahan kami, atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, Instagram, WhatsApp, Telegram. Gitu. Saya sangat senang sekali mendapatkan koreksi yang tersebut, sebagaimana saya juga sudah mendapatkan itu dari banyak teman-teman sebelumnya yang mengikuti kajian ini, baik live atau secara rekamannya. Saya undur diri. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.